نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, barokah-barokah. Semoga semakin kita bertambah umur, semakin berbarokah umur kita. Karena sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, sebaik-baik manusia adalah seorang yang panjang umurnya dan penuh dengan amal saleh dalam kehidupannya. Semoga kita termasuk di antara mereka, orang yang panjang umurnya dan penuh dengan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, di umur-umur seperti ini kita sudah mengenal dakwah salaf. Mungkin kita mengenal ketika umur kita 20 tahun atau sebelum itu 15 tahun sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita beristiqamah di atas dakwah manhaj salaf yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan, sehingga umur kita selalu di atas kebaikan dan kebaikan. Pada pembahasan kita kali ini, kami akan sebutkan tiga pembahasan pertama, karena nanti akan kita berpindah pada pembahasan yang lain. Pembahasan pertama adalah khasais manhaj salaf wa mumayyizatuhu, kekhususan manhaj salaf dan keistimewaannya. Ini berbeda dengan apa yang kami sampaikan dalam pertemuan kemarin. Yang pertama, al-awwal yang pertama adalah thabatuhum 'alal haqq wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Keistimewaan yang pertama yang dimiliki, pertama kokohnya manhaj salaf di atas al-haq dan tidak ada kegoncangan bagi mereka. Sebagaimana kegoncangan itu adalah kebiasaan ahlul ahwa, mengekor hawa nafsu. Sudah kita lewati, kami terangkan sedikit. Sudah kita lewati bahwa manhaj salaf atau akidatus salaf itu terambil murni dari sumbernya, yaitu nas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman dan praktek para salafus saleh. Dan itu yang namanya al-haq. Karena itu orang yang berada di atas manhajus salaf akan kokoh dalam beragama. Karena tidak ada campur tangan hawa nafsu. Tidak ada tambahan-tambahan dari keyakinan di luar nas Al-Quran dan nas sunnah. Tidak ada. Selalu mereka berilmu dan mereka berkeyakinan setelahnya. Maka selalu apa? Selalu kokoh. Tidak pernah goyah. Tidak pernah berubah. tidak pernah mengalami gundah gulana, kebingungan, tidak. Semuanya gamblang dan jelas. Karena tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali berilmu dulu. Setelah berilmu baru melakukan sesuatu. Ini sudah kita lewati. Berbeda halnya dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, di mana mereka beragamanya adalah dengan unek-uneknya, keinginan hatinya, anggapan dan dugaannya, maka hal itu mengakibatkan taqallub, mengakibatkan kegoncangan. Yang namanya orang menduga, dugaan sekarang dengan dugaan nanti bisa berbeda tidak? Bisa. Menyangka Allah ada di mana-mana, berubah lagi ketika mendapatkan syubhat, Allah ada di hati, berubah lagi Allah itu ada di langit, berubah lagi karena tidak berpijak di atas ilmu, tapi berpijak di atas apa? Hawa nafsu, sehingga dia berputar-putar, bingung. Sebagaimana orang-orang yang dalam pembahasan asma sifat berpindah dari Mu'tazilah, berpindah dari Jahmiyah, berpindah dari menyerupakan Allah dengan makhluk, berpindah kepada Asy'ariyah, berpindah pada ya saya meyakini asma sifat cuman tidak semua, berpindah-pindah karena dia tidak mengikuti manhaj as-salaf. Bingung dan bingung adanya. Seperti keyakinan mitos yang ada di kaum Jawa ini, berbagai macam mitos berbeda-beda. Yang mereka tidak berpijak pada ilmu yang jelas, maka mereka selalu di atas kegoncangan, kebingungan, kegundah gulanahan, dan ini keistimewaan yang hanya dimiliki oleh manhaj salaf. Disebutkan di sini ucapan Qala Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah, kepada seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud, Inna ad-dalalata haqqud dalalati an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawuna fid din fa inna dinallahi wahid. Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kesesatan itu adalah, sebenar-benar kesesatan kalau bahasa kita, haqqad dhalalah, sebenar-benar kesesatan itu adalah, engkau membenarkan apa yang tadinya kamu ingkari, dan kamu mengingkari apa yang tadinya kamu benarkan. Yang seperti ini menunjukkan kesesatan. Membenarkan apa yang kamu tadinya ingkari. Kemudian, suatu hari lagi, pembahasan yang sama atau pembahasan yang lain, mengingkari sesuatu yang dulu kamu katakan benar. Yang seperti ini adalah tanda dhalalah, kesesatan. Kemudian beliau menasihati, wa iyyaka wa talawun fid din, hati-hati kamu dari bertalawun, tahu talawun, berwarna-warni dalam fid din, dalam beragama. Jangan berwarna-warni kamu, karena agama Allah itu hanya satu. Agama Allah itu hanya satu. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, coba perhatikan. Kondisi ahlul ahwa seperti apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, di mana mereka terjatuhkan kepada berbagai macam kebingungan, yang dulunya dia benarkan, dulunya dia percayai, untuk kemudian berikutnya dia katakan mungkar. Dia salahkan itu. Karena apa? Karena di saat dia membenarkan sesuatu, tidak di atas manhaj salaf. Ini. Kemudian dia mengingkarinya juga tidak di atas manhaj salaf. Tapi dengan perasaan dia, dengan pola pikir dia memandang sesuatu itu baik dan buruk menurut dia, yang pada ujungnya berbolak-balik dari mengingkarinya, membenarkannya kembali. Kemudian setelah dipikir-pikir, oh salah lagi. Terus seperti itu kondisinya. Seperti para aklaniun, orang-orang yang suka dengan logika, ketika logika dia anggap benar, dia kuatkan logikanya. Begitu ada orang yang logikanya lebih hebat lagi, kalah debat, akhirnya dia bingung juga. Oh iya, kalah debat. Akhirnya dia tertukar pikirannya dengan pikiran orang lain. Yang dulu dia pegangi, dia salahkan. Dan dia benarkan apa yang tadinya dia salahkan. Beda dengan manhaj as-salaf. Orang yang belajar ilmu agama dengan mengikuti manhaj salaf, maka dia akan mengikuti aturan agama yang satu. Karena memang dinullahi wahid, agama Allah itu cuma apa? Satu. Dalam berbagai macam amalan, ibadah, keyakinan akan satu. Seperti itu qala Allah, seperti itu qala Rasul, firman Allah, sabda Rasul, maka seperti itu pula dalam beragama, tidak bertalawun, tidak berwarna-warni, berubah-ubah. Bagaikan seperti bunglon. Bunglon kalau nempel di tanah jadi hitam, kalau nempel di pohon jadi hijau, kalau nempel di orang jadi kayak orang. Mungkin nih Pak. Bunglon. Ya. Masya Allah, ini keterangan singkat dari beliau. Kemudian dibawakan di sini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang keempat halaman 51. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Inna ma 'inda 'awamil muslimin wa 'ulama'ihim ahli sunnati wal jama'ati min al-ma'rifati wal yaqini wa tuma'ninati wal jazmi bil haqq" والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya awamul muslimin dan ulamaknya mereka ahlu sunnati wal jamaahnya. Coba perhatikan ucapannya, baik ulamaknya ataupun orang awamnya, selama mereka memang berada di atas manhaj salaf, maka mereka memiliki al-haq dan kokokohan di atas al-haq dan juga kepastian yang ada pada mereka. Wal qad'u bima huma alaih, kepastian, bukan gerambiang. Ngerti gerambiang Pak? Gerambiang niku kan tesih nerawang-nerawang ki kebruing-kebruing, gambar-gambar tesih. Tapi qat'u, hal yang pasti, begini maka begini. Ini satu hal yang terdapat pada mereka, tidaklah diragukan lagi ulamanya ataupun awamnya. Kayak kita ini kan awamnya. Baru-baru ngaji, wisuwe ning anyar bae, Pak. Sebab ilmunya, nah, arti omong melaku ke orang melaku, ya mandek ni ngaji baik, gitu. Nah, ni gua bingungi, ngaji terus ni ilmunya mandek, ya, aneh kan ni Bang, ya. Nah, awamnya selamat, tapi dia di atas ahlu sunnah, selamat dia di atas manhajus salaf, kokokohan ada pada mereka, keyakinan ada pada mereka, kepastian ada pada mereka. Ini hal yang tidak diragukan lagi. Kepastian dalam jiwa. Allah ada di atas langit, enggak ragu. Dalam perkara manhaj, demonstrasi tidak boleh. Mengikuti sabda Nabi, tidak boleh kita khuruj alal hukam, pasti. Walaupun orang pada demonstrasi, teh demo-demo, itu bukan caranya Nabi. Kita tidak tergoyahkan. Dan nanti nak orang melu demo ke priwe, ini Islam kapan akan jaya, kan pola pikir mereka seperti itu ya. Zaman sih orang noblus sih ke priwe, ngosih dikuasai nang sama dan sebagainya. Kita jawab, Allah yang ngatur alam semesta, bukan coblosan yang ngatur alam semesta. Iya tidak? Iya. Jadi enggak usah pakai logika matematika. Kalau orang kafir suaranya lebih banyak dari orang muslim, berarti yang akan naik adalah orang kafir, berarti akan menjadi ini. Itu logikamu. Tapi yang menghendaki segalanya adalah Allah. Tugas kita mencari ridha Allah. Hal itu tidak boleh, ya jangan dikatakan boleh. Kokoh yang seperti ini. Orang luntung loh Pak maksudnya. Tidak gampang goyah. Prinsip seperti ini kuat. Ini dia. Ya, terus seperti itu hari demi hari. Awamnya ataupun ulamanya mereka tidak pernah goyah. Walaupun mungkin orang banyak terkena syubhat sururi, terkena syubhat hizbi, terkena syubhat-syubhat partai, ya, syubhat-syubhat aturos bapaknya. Bagi orang yang berada di atas manhaj salaf secara hakiki, tidak goyah. Tidak pernah takut dengan kesendirian. Tidak pernah takut dengan ditinggalkan sama teman. Selama dia memang di atas al-haq, dia di atas al-haq. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan. Yang kedua yang ada pada manhaj salaf adalah ittifaquhum ala umuril aqidati wa adam ikhtilafi ma ikhtilafi zaman wal makan. Kecocokannya mereka, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, dalam perkara akidah, dan tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun berbeda zamannya dan berbeda tempatnya. Yasiful al-Asbahani hadzal qaul. Al-Imam al-Asbahani menyebutkan hal ini. Bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah liqawami sunnah al-imam al-Isbahani. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haq, annaka idha tala'ta ila jami'i kutubihim al-musannafah qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafi buldanim wa tabu'udi ma bainahum min ad-diyar وسكوني كل واحد منهم في قطر من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمت واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما على سناتهم ونقولهم على سلفهم وجدته كأنه على جاء على قلب واحد وجر على لسان واحد وهل على الحق دليل أبي من هذا. الإمام الإسبهاني menyebutkan termasuk di antara tanda kebenaran ahlul hadis bahwa mereka adalah ahlul haq adalah annaka sesungguhnya kamu la tala'ta jikalau kamu meneliti kepada semua kitab-kitab karya mereka. Qadimihim, ulama zaman dulunya, maupun ulama zaman sekarang. Mahtilafi buldani matabu'udi mamaidu minadiyar. Bersamaan dengan berbedanya negeri-negeri mereka. Dan jauhnya tempat tinggal mereka. jauhnya antar tempat tinggal para ulama itu. Wa sukuni kulli wahid minhum min fil aqtam al aqtar, dan para ulama itu tinggal di sebuah negeri yang nun jauh di sana, yang Saudi, yang satu lagi di sini berbeda macam daerahnya, wilayahnya, bangsanya, negaranya, bahasanya. Namun kata Syekh, wajadtahum kalian akan dapati pada kitab-kitab para ulama itu dalam hal penjelasan akidah pada satu jalur yang sama, pada satu titik yang sama. La tara fi ikhtilafan, kamu tidak akan dapati adanya perbedaan dalam satu perkara pun. Bahkan kata Syekh, kalau kamu mau membuktikan lebih jelas lagi, kamu kumpulkan buku-bukunya mereka para ulama dari zaman para tabi'in, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, para adbu' tabi'in, berikutnya Imam Al-Wazai, Qadi'iyat, berikutnya sampai Imam Ibn Madini, Sufyan Ats-Tsauri, berikutnya terus sampai Imam Bukhari, sekian abad sudah. Imam Muslim, berikutnya sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sekian abad sudah, 800 tahun yang lalu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki murid Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Imam Zahabi, terus sampai ulama zaman sekarang. Itu kalian akan dapati, lisan mereka itu satu. Ucapan dan kata-kata mereka itu satu. Seakan-akan keluar dari satu jiwa, satu hati, satu lisan. Padahal orangnya jumlahnya berapa? Banyak. Dan tidak pernah ketemu lagi. Ya, bedanya zaman itu ratusan tahun. Tetapi tidak ada perbedaan. Maka kata Syekh Al-Imam Asbahani mengatakan, "Hal 'alal haqqi dalilun abyan min hadza?" Apakah ada pembuktian tentang kebenaran yang lebih jelas dari pembuktian yang seperti ini? Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kalau masalah budaya, setiap daerah beda tidak apa-apa? Beda. Budaya, tradisi, adat, beda. Sama-sama wong Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beda modan? Beda. Ini dia. Sumatera dari Lampung sampai Aceh, satu daratan. Beda-beda tidak? Beda-beda. Ini dia. Demikian pula dalam hal bid'ah. Beda-beda tidak apa-apa? Beda-beda. Bid'ahnya orang sana begini, orang sini sudah tambah lagi, orang sana sudah, wah, berkembang bid'ah itu. Beda-beda. Namun kalau meneliti akidatus salaf yang ada pada kitab-kitab para ulama, kalian akan menjumpai itu sama. Baik ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, tetap sama sampai hari ini, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Contohnya, Al-Quran adalah firman Allah, ucapannya Allah, dan bukan makhluk. Itu dari semenjak zaman siapa? Imam Ahmad. Ya, yang Imam Ahmad hidup di zaman para tabi'in dan adbu tabi'in. Yani tahun 200 Hijriah sekian. Ini. Sekarang sudah 1435 atau 6 sekarang, Pak? 5 Hijriah. Sampai hari ini sama dalam kitab-kitab mereka, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Walaupun tentunya dari tahun 200 Hijriah sampai 1400 ini mengalami perubahan zaman tidak? Mengalami tidak apa? Mengalami. Zaman berubah-ubah. Teknologi, perkara duniawi, kecanggihan apa, budaya, beda-beda. Zaman Imam Ahmad dengan zaman kita, budaya sudah berubah-ubah. Tetapi dalam urusan agama yang ada pada manhaj salaf tidak pernah berubah. Beda hanya dengan ahlul bid'ah. Kita mau ambil jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang ada di Pakistan dengan yang di Indonesia berbeda-beda. Apalagi kalau antum pernah mempelajari jamaah tabligh, kebetulan saya sudah pernah mempelajari dan bahkan praktek langsung, bukan ikut huruj pak maksudnya, praktek dialog langsung dengan tokoh jamaah tabligh waktu di Jakarta. Dia istilahnya memaparkan indahnya jamaah tabligh ke kita dalam rangka kita supaya ikut-ikutan. Ya gitu. Ya saya lagi didakwai sama dia lah untuk ayo ikut huruj. Bicara sampai satu jam kurang lebih. Dia menyatakan sering ke Pakistan, Bangladesh, India. Sekian tahun lamanya dia menjadi seorang jamaah tabligh. Dan dia merasa hidupnya seperti sahabat. Saya tanya, Pak, selama Bapak di Pakistan belajar kitab apa, Pak? Diam dia. Kitab akidah apa yang pernah Bapak selesaikan sekian tahun? Tidak tahu. Kitab akidah, judulnya saja, boten ngertos. Perkara fikih lebih lagi, enggak tahu. Bengong dia. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya dia menyatakan, kalau di jamaah tabligh, Pak, kita yang penting sama-sama jamaah tabligh. Mau pakai fikih apapun, monggo silahkan masing-masing. Yang dari NU pakai fikih NU, mau pakai kunut, mau pakai yasinan tahlil ini silahkan. Kalau dari yang lainnya pakai fikih apa silahkan. Beda-beda gak apa-apa. Yang penting satu, jadi jamaah tabligh. Dalam perkara akidah seperti apa, Pak? Ya masing-masing membawa akidah masing-masing. Yang penting jadi jamaah tabligh. Sing penting gelem huruj. Sudah jadi anggota jamaah tabligh. Oh. Jadi beda-beda. Etikotnya orang Pakistan dengan etikotnya orang Indonesia beda-beda masing-masing sesuai dengan kultur budaya masing-masing. Caranya masing-masing. Nah, ini dia. Beda jauh sekali dengan manhaj salaf ini. Indonesia dengan Saudi berbeda tidak? Berbeda orangnya, jenisnya, warna kulitnya, bahasanya, situasi negaranya. Beda. Tetapi kalau dia manhajnya salafi, akan sama walaupun dia itu bukan satu bangsa. Bisa dipahami? Ini menunjukkan dalil yang jelas bahwa kebenaran itu ada pada mereka. Mereka beragama tidak dengan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu dan kultur budaya tidaklah mencampuri akidahnya orang yang berada di atas manhaj as-salaf ini. Nyenengan Purbalingga belah pundi? Pak Yoyo. Ali Purbalingga belah lor beda mboten pun. Mungkin mboten beda nih. Dengan Cilacap mungkin orang pesisir beda lagi. Tetapi ketika manhajnya sama, mau ngapa-ngapa budaya tersebut tidak berpengaruh. Tidak berarti setiap orang yang ada di pesisir itu berarti nyembah Nyilor Kidul. Ketika dia berakidah salaf, dia tidak akan ikut-ikutan itu. Karena agamanya terpelihara di atas ilmu dan bimbingan para ulama. Yang berikutnya, keistimewaan manhaj salaf yang ketiga adalah i'tiqaduhum anna tariqata salafi salihi hiyal aslamu wal a'lamu al ahkam la kama yad'ihi ahlul kalam anna tariqata salafi aslam wa tariqata al khalafi a'lam wa ahkam. I'tiqadnya mereka, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, meyakini bahwa jalannya salafus salih jalannya salafus saleh, ajarannya, akidahnya, ibadahnya, itu masuk pada lafaz jalannya salafus saleh itu adalah aslam, paling selamat. Wa'alam, paling tahu ilmu, paling berdasarkan ilmu. Dan yang ketiga, wal ahkam, paling bijaksana dan sesuai. Ini keistimewaan yang ketiga disebutkan di sini beliau ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada halaman Al-Majmu' Fatawa halaman jilid yang kelima halaman ke-9. Atau Majmu' Fatawa jilid yang ketiga halaman 347. Bisa dilihat di sana. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Manhaj salaf atau tariqatus salaf ini pasti aslam, paling selamat, terselamat. Maksudnya terselamat apa? Tidak tercampuri dengan kesesatan sama sekali. Bebas dari bid'ah, bebas dari dolal, bebas dari mukhalafah, penyimpangan. Ini thariqatus salaf. Karena kalau disebut tariqatus salaf atau disebut manhajus salaf, itu berarti manhajnya Nabi dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian yang kedua, a'lam. Tariqatus salaf adalah a'lam, lebih ilmiah, lebih dalam ilmunya. Karena apa? Karena ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa wahyu itu turunnya di zaman tersebut. Jadi kalaulah dikatakan ilmu itu sempurna, kapan? Di zaman itu. Sehingga semua apa yang ada pada bagian Islam itu sudah diilmui di zaman itu. Tidak seperti di zaman sekarang ini. Siapa yang didik Islam secara sempurna? Orang yang paling tahu Islam secara sempurna ya Nabi. Zaman sekarang ini tidaklah orang mengetahui Islam secara sempurna. Maka yang paling a'lam, paling ilmiah, paling di atas pengetahuan, paling alim itu adalah mereka at-tariqatus salafus saleh, orang-orang yang berada di atas jalannya as-salafus saleh, yakni muhajirin dan ansar. Demikian pula dengan ahkam, caranya mereka salafus saleh, muhajirin dan ansar, serta tabi'in dan atba' tabi'in adalah cara yang paling ahkam, paling bijaksana, paling tepat dengan situasi kondisi, paling tepat. Walaupun yang namanya zaman berubah-ubah, tetapi akidah yang diajarkan oleh mereka, manhaj yang diajarkan sama mereka, itu tidak akan mengalami apa? Perubahan. Maka apapun yang diajarkan sama mereka Rasul dengan muhajirin dan ansar yang diwariskan kepada kita, itu sudah tepat dipraktekkan di Saudi, praktekan di Riyadh, di negara Saudi bagian manapun, sama. Tepat sudah. dipraktekkan di luar Saudi, di Kuwait, Qatar, Dubai, cocok. Dipakai di negara kita pun sesuai. Tidak akan mengalami perubahan karena manhaj salaf ini sudah yang paling tepat. Walaupun beda-beda budayanya, tapi manhaj salaf ini yang paling apa? Tepat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah bantahan kepada ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, orang-orang pengikut filsafat, yang mereka mengatakan bahwa caranya salaf, ajarannya salaf itu memang aslam, paling selamat, tidak ada kesalahannya, paling selamat. Namun jalannya orang-orang masa kini, caranya, pola pikirnya orang-orang zaman sekarang ini lebih alam, lebih tahu katanya, dan lebih ahkam, lebih bijaksana, lebih tepat. Ini orang-orang yang beragama dengan akal mengatakan kata-kata ini, baik mereka ahlul kalamnya, ahlul filsafatnya, pengagum logika, rasio, ini semua mengatakan kata-kata itu. Jadi kalau bicara masalah salafi, ya kalau itu berbicara masalah Rasul dengan para sahabat, ya paling aslam, paling selamat itu yang paling baik, paling selamat. Tapi kalau sudah berbicara zaman sekarang ini, ya tidak tepat, tidak ahkam, ya tidak sesuai. Dan juga orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini lebih alam, lebih tahu daripada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi taunya ya dari zaman itu. Kalau orang-orang zaman sekarang ini lebih alam daripada salaf, lebih ahkam daripada salaf. Ini ucapannya mereka ahlul kalam, ahlul bid'ah. Mengatakan ulama zaman sekarang ini yang memakai logika, rasio, memandang sesuatu begini, oh kondisi alam seperti ini, kondisi masyarakat seperti ini, maka yang tertepat kita harus seperti ini. Walaupun menyelisih salaf, kata mereka ini yang tertepat. Karena situasi kondisinya sekarang berbeda dengan zaman salaf, kata mereka. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah membantah ungkapan itu. Beliau mengatakan, yaqulu Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi raddi ala hadhil fariyah. Berkata Syekhul Islam dalam bantahan kepada kebohongan ini tadi di atas. Laqad kadabu, sungguh mereka telah berdusta, ala tariqati salaf, berdusta atas nama manhaj salaf. Dusta kalau hanya mengatakan salaf itu cuma aslam, enggak a'lam dan juga tidak ahkam. Dusta itu. Juga wadallu, mereka sesat, ahlul kalam itu sesat, ketika kapan? Fi taswibi tariqatul khalaf, ketika mereka membenarkan tata cara orang-orang keterkinian, orang-orang belakangan yang menyelisih manhaj salaf tapi dibenarkan olehnya dengan argumentasi orang-orang zaman sekarang ini ulama'nya yang pakai akal tidak mengikuti tariqah, tidak mengikuti cara salafus saleh, itu lebih cerdas. Kalau zaman sekarang ini tidak ikut partai, ya tidak akan menang. Kapan akan menguasai negara? Kapan akan bisa memasukkan ide? Kita bukan orang tidak termasuk parlemen. Ada tidak pola pikir seperti itu? Banyak. Ada yang kemudian mengatakan manhaj salaf itu cara dulu pengangkatan presiden dengan model ada ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang sedikit yang punya kemampuan mengangkat, maka mereka lah yang mengangkat. Itu model dulu. Tidak ahkam, tidak tepat. Kalau sekarang yang tepat ikut parlemen. Nanti kalau sudah ikut parlemen, ikut-ikutan korupsi. Ya, karena yang paling tepat zaman korupsi ikut-ikut korupsi. Nah, korupsi, main perempuan, itu kan zaman sekarang. Orang sekarang lebih tepat. Nah, ini kan omongan konyol. Nah, awalnya dah ya, kami anti korupsi, anti korupsi. Ini naik ke sana sindi korupsi, ya orang anti. Nah, gitu. Timbat baik ya. Nah, sehingga partai korupsi sapi. Pas banget ya, partai korupsi. Ya, sehingga keistimewaan manhaj salaf yang ketiga sekali lagi adalah manhaj salaf itu yang paling selamat dari kesesatan, paling tahu secara ilmiah, dan yang paling tepat untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah pudar dengan adanya syubhat-syubhat. Ya. Jangan pernah luntur. Prinsip ini harus dipegangi. Bahwa manhaj salaf itu berlaku kapan dan dimanapun kita berada. Jangan pernah kita merasa tidak pantas zaman sekarang ikut-ikutan salafi. Jangan pernah. Ya. Tidak pantas zaman sekarang ini orang memelihara jenggot. Karena orang Yahudi dan Nasoro sudah berjenggot. Alasannya kan kayak gitu. Ini jangan. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Manhaj salaf dimanapun, kapanpun, zaman kapanpun, kita wariskan ilmu ini kepada anak-anak kita. Supaya besok ketika mereka besar tetap berpegang di atas salafi. Karena manhaj salafi ini paling selamat, tidak tercampuri kesesatan dan hawa nafsu. Dan paling a'lam, paling ilmiah. Dan yang paling ahkam, paling tepat untuk kita lakukan. Walaupun kamu anaknya nelayan, tidak usah ikut-ikutan ngelarung laut das kepo. Ketika kamu adalah seorang pegawai, maka kamu harus mengikuti manhaj salaf dalam melakukan kerjaannya. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan manhaj salaf yang keempat adalah annahum ada air. Benar nggih, Pak? Bocor nih gua di sini. Yang keempat, annahum a'lamun nas, bahwa salafus salih dan orang-orang yang berada di atas manhaj as-salaf, mereka adalah orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi. Paling tahu tentang perbuatan Nabi dan ucapan-ucapan Nabi. Seperti para sahabat Nabi adalah orang yang paling tahu keadaan hidupnya Rasul, ucapannya Rasul, amal ibadahnya Rasul. Mereka orang yang paling tahu. Dan mereka itu menuliskan, mengajarkan hal itu kepada murid-murid mereka. Kami melihat Nabi seperti ini, kami mendengar Nabi seperti ini. Maka orang yang paling tahu tentang Nabi adalah para salafus saleh. Yang berikutnya, generasi yang kedua. Di zaman generasi yang kedua, tahun yang kedua, yakni tahun 200 Hijriah, kurun seperti itu, manusia ribuan jutaan manusia sudah ada. Dengan berbagai macam aliran dan paham. Maka orang yang paling tahu tentang Nabi adalah orang yang ada di waktu itu yang mengikuti jejaknya para salaf. Di zaman para tabi'in sudah muncul bid'ah-bid'ah besar. Qadariyah di zamannya para tabi'in. Bahkan di zamannya Abdullah bin Umar sudah muncul Qadariyah. Bid'ahnya Asy'ariyah, bid'ahnya Maturidiyah di zaman-zaman para ulama setelahnya sudah muncul. Karena Asy'ariyah ini adalah Abul Hasan Asy'ari, muridnya seorang tabi'in besar yang Al-Hasan Al-Basri namanya. Ya. Ini di zaman para tabi'in sudah muncul Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka semua tidak kenal siapa Nabi. tidak tahu tentang Nabi karena mereka tidak berada di atas manhaj as-salaf. Sampai terus ini berlanjut generasi demi generasi, orang yang tahu tentang Nabi, keadaan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akidah Nabi, ibadah Nabi adalah orang yang mengikuti manhaj as-salaf itu. Karena mereka dituntut untuk belajar secara ilmiah dan kemudian diamalkan dalam kehidupan mereka dalam rangka ittiba'us sunnah. Adapun yang lain tidak pedulikan ajaran Nabi, tidak pedulikan sunnah Nabi, tidak diperdulikan ucapan Nabi, amalan Nabi, tidak peduli. Yang mereka perdulikan adalah bid'ahnya mereka yang setiap hari dilakukan. Bid'ah mingguan, bulanan, tahunan. Kan nonton nggih, mingguan, malam Jumat, Selasa bengi mamanya. Bulanan ada bulan Rajab, ada bulan apa? Tahunan, tahunan. Ini dia. Bid'ah yang macam-macam. Itu yang mereka pentingkan. Sabda Nabi penting bagi mereka. Akhirnya mereka tidak mengenal Nabi dan tidak mengenal ucapan Nabi serta amalan-amalan Nabi. Maka dengan ini kata beliau, lidzalik oleh karena itu mereka salafus saleh muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejaknya mereka para salafiyun sampai hari ini, hum asyaddun nasi hubban lisunnah, mereka adalah orang yang paling keras dalam mencintai sunnah para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti para sahabat sampai hari ini, maka mereka orang yang paling cinta kepada sunnah. Wahrusu malat tiba'iha, dan mereka orang yang paling semangat dalam mengikuti sunnah. Sehingga orang yang paling tahu di zaman sekarang kita ini berada tentang Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akidah Nabi, ibadah Nabi adalah siapa? Orang yang berada di atas manhaj as-salaf. Kalau ada orang yang tidak kenal manhaj salaf, dia memang muslim, maka dia tidak pernah belajar tentang ibadah Rasul, akidah Rasul, prinsip Rasul, tidak pernah belajar. Maka dia tidak mengenal Nabi, maka kecintaan dia kepada Nabi tidaklah sebesar kecintaan orang-orang yang di atas manhaj as-salaf. Bahkan banyak orang yang ketika ditanya, kamu cinta Nabi tidak? Cinta. Terus apa yang kamu buktikan? Saya mengimperingati lahirnya Nabi. Loh, itu kok bukti kecintaan terhadap Nabi? Kebanyakan orang kan kayak gitu ya. Padahal itu sesuatu yang melanggar ajaran Nabi, berarti mereka tidak tahu bagaimana cara mencintai Nabi. Masya Allah. Jelas sampai sini, Bapak-bapak? Ya. Kemudian disebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahimahullahu taala, beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَقَائِقِ وَأَقْوَمُهُمْ قَوْلًا وَحَالًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَعْلَمِ الْخَلْقِ بِذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ أَعْظَمُهُمْ مُوَافَقَةً لَهُ وَاقْتِدَاءً بِهِ أَفْضَلُ الْخَلْقِ. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya manusia yang paling mengenal Rasul, yang paling tahu ilmunya Rasul, maka mereka orang yang paling tahu tentang kebenaran. Paham kata-kata ini? Saya ulangi. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Rasul, akmalul khalqi, orang yang paling tahu di antara manusia yang lain, orang yang paling tahu tentang Nabi, orang yang paling tahu tentang ilmunya Nabi, maka dia adalah orang yang paling tahu dengan kebenaran. Ya, Mudan? Nih, orang yang paling tahu dengan a'lamu bil haqa'iq, orang yang paling tahu tentang hakikat kebenaran. Wa qawmuhu muqalan wa halan, secara otomatis orang yang paling tahu tentang Nabi, orang yang paling tahu tentang kebenaran, mereka orang yang paling kokoh jalannya di atas al-haq. Untuk berikutnya beliau mengatakan, kalau demikian, manusia yang paling afdol di muka bumi ini adalah Rasul. Maka siapa yang paling tahu tentang Rasul, maka dia juga orang yang paling afdol. Bisa dipahami? Rasul orang yang paling tahu kebenaran. Orang yang paling tahu ilmunya Rasul, maka dia orang yang paling tahu tentang kebenaran. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman. Orang yang paling tahu. Ya. Demikian pula dengan orang yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Rasul adalah afdhul khalqi. Rasul adalah seafdhul-afdhul manusia. Sesempurna-sempurna manusia. Maka orang yang paling kenal tentang Rasul, maka dia orang yang paling afdol. Lebih tahu tentang Rasul, lebih afdol. Semisal siapa yang paling tahu? Abu Bakar Siddiq, orang yang paling tahu tentang Rasul. Maka beliau adalah menduduki orang yang paling afdol di umat ini. Kemudian beliau berbicara melebar. Di antara manhaj-manhaj yang ada. Manhaj Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Sufiyah, Qadariyah, dan yang lainnya. Dan manhajus salaf. Mana yang paling afdol? Adalah orang yang berada di atas manhaj salaf. Karena manhaj salaf ini membawa orang untuk mengikuti ilmu yang dipahami oleh orang-orang yang memahami ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa dipahami? Jelas ya insyaAllah ya? Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau majmu' fatawa, yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, wa bihadha yatabayyan anna haqqan nasi bi an takuna hiya al-firqatu an-najiyah أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون به يتعصبون له إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسكيمها وإمامتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها tasdiqan wa amalan wa hubban wa muwalatan liman walaha wa mu'adatan liman adaha. Perhatikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dengan ini jelaslah sudah bahwa manusia yang paling berhak untuk disebut sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah ahlul hadis was sunnah. Orang-orang yang disebut ahlul hadis, mempelajari ilmu hadis, menguasai ilmu hadis dan ilmu sunnah. Mereka orang yang paling berhak untuk disebut sebagai apa? Firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ciri mereka, ciri ahlus sunnah, ciri firqatun najiyah adalah alladzina laisa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa ar-rasul. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tokoh yang diikuti, tokoh yang difanatiki, illa ar-rasul, kecuali Rasul saja. Ini sifatnya mereka, cirinya mereka. Wahum alamun nasi baqwali wahwalih. Berikutnya beliau meneruskan keterangan dari Syekh Islam Taimiyah. Dan mereka, mereka siapa? Ahlul hadith, ahlu sunnah, mereka ini adalah manusia a'lamun nas, manusia yang paling tahu tentang ucapan-ucapan Nabi, wahwalihi dan kondisi-kondisi Nabi. Ahlul hadis, atau dengan kata lain ahlu sunnah, mereka adalah orang yang paling tahu tentang Nabi, ucapannya dan perbuatan Nabi. Maka mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sabda Nabi yang menyatakan kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu, illa wahida, kecuali satu, yang satu itu adalah ahlul hadis, ahlus sunnah. Nabi kita menyatakan yang satu itu adalah man ala tarikati ana washabi, orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Bisa dipahami hadirin? Ya Masya Allah, ini sudah selesai walhamdulillah. Tambahan singkat tentang manhaj as-salaf dan keutamaan aqidatus salaf. Pembahasan kita yang berikutnya, jam berapa? Masih 10 menit lagi. Beliau mengatakan pembahasan kita yang lainnya sekarang adalah sifat-sifat ahlus sunnah. Sifat-sifat ahlus sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Sifat ahlu sunnah disebutkan Imam Ahmad dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan kepada kaum Jahmiyah dan kaum Zindiq, kaum munafik. Lama adakan haythu dhaqara min asafi ahli al-ilmi, beliau menyebut tentang sifat-sifat ahli al-ilmi, sifat-sifat ahlu sunnah adalah yanfauna an kitabillah tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Sifat-sifat ahlu sunnah adalah mereka membersihkan tafsiran-tafsiran yang sesat tentang kitabullah. Dan membantah kepada aliran-aliran kebatilan. Serta menjelaskan kesesatan takwil jahilin, akidahnya orang-orang yang jahil. Ini sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Coba perhatikan ke sini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa agama kita itu terdiri dari dua, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya menyelamatkan umat dari kotoran-kotoran dan kesesatan-kesesatan. Dan yang kedua, mendidik umat dengan pendidikan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi ini adalah cirinya mereka. Menyebarkan akidah yang benar, mengajarkan tauhid yang benar, sekaligus mereka membantah tafsiran-tafsiran dan pemikiran-pemikiran yang muncul dari orang-orang yang jahil. Ya. Ini sifat Ahlus Sunnah. Sehingga dengan cara ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmah bagi alam semesta. Ketika ada orang yang sesat diingatkan supaya jangan sesat. Ini bentuk kasih sayang atau bukan? Bentuk kasih sayang. Melas temen gua lajan tersesat. Dikasih tahu jangan ke sana lagi ya. Ini ke sini jalannya kamu kalau mau pulang. Masya Allah, rahmat sekali. Nah itulah ahli sunnah. Sifat mereka di samping menerangkan kamu dalam berakidah itu harus begini-begini, bertauhid, ikhlas karena Allah. Sembari dengan itu langsung disebut jangan riya, jangan pamer, jangan beramal karena dunia. Hati-hati dengan mereka-mereka ahlul bid'ah, bisa menyesatkanmu. Ini sifatnya ahlus sunnah. Dan ini adalah keistimewaannya ada pada mereka dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam sampai hari ini. Sehingga dakwahnya mereka bukan hanya sekedar yang baik-baik tok, yang disepakati tok. Wong niku kedai sumeh, gay sumeh. Semuanya sepakat kalau yang sumeh-sumeh. Tetapi orang itu harus mengikuti Nabi dan tidak boleh bid'ah. Ini tidak disepakati oleh orang. Ya tidak? Tapi tetap diajarkan karena Islam ini bukanlah mencari ridho manusia. Tapi kita berislam dan berdakwah mencari ridhonya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disampaikan yang berbentuk pendidikan-pendidikan beramal saleh, akhlak ibadah, keutamaan-keutamaan ibadah disampaikan. Dan juga disampaikan pula peringatan ya, dari berbagai macam kesesatan. Berbeda halnya dengan sifat ahli bid'ah. Sekarang kita baca ucapan Imam Ahmad yang menerangkan tentang ahlul bid'ah. ثم عقب ذلك بأوصاف أهل البدع. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan pula setelah menyebutkan sifat-sifat ahlul haq, beliau menyebutkan sifat-sifat ahlul bid'ah. Apa sifat-sifat ahlul bid'ah itu? Faqala, beliau mengatakan, alladzina aqadu awliyatal bid'ati وَأَطْلَقُوا عَقَالَ الْفِتْنَةِ هُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ مُخَالِفُونَ الْكِتَابِ مَجْمُعُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَتَكَلَّمُونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَيَخْدَعُونَ جُهَالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الضَّالِّينَ. إمام أحمد ما أتاكن. Adapun sifat-sifat ahlul bid'ah itu adalah mereka orang-orang yang mengibarkan bendera bid'ah dan melepaskan ikatan-ikatan bid'ah, mendakwahkan, menyebarkan, menghidup-hidupkan bid'ah. Ciri mereka menyelisihi Al-Quran. Ciri mereka berbicara tentang Al-Quran dan tentang Islam tanpa ilmu. Bi ghairi ilmin. Islam, Islam, Islam. Tapi tanpa ilmu. Perjuangan, perjuangan, perjuangan. Tanpa ilmu. Akhirnya ngebom sana, ngebom sini. Disangka itu Islami. Akhirnya demo sama demo sini. Bawa anak-anak di jalan-jalan dengan spanduk. Dikira Islami. Bahkan ahwatnya pun turun keluar nggo tontonan wong. Hah? Di Singayun, di Singora. Dikira Islam. Bahkan ada yang lebih lucu, ayo dakwah, dakwah, dakwah. Ngundang dangdut. Ada tidak kayak gitu? Ada singa campuran nada dan dakwah. Hah? Ngawur-ngawur sudah. Mereka orang-orang yang berbicara tentang Islam tanpa ilmu. Sehingga mereka apa akibatnya? وَيُهْدِعُونَ جُهَالَ النَّاسِ. Mereka menipu kaum muslimin yang jahil. Pekerjaannya menipu, menipu dan menipu kaum muslimin yang jahil. Yang mau dibawa kepada bid'ah-bid'ah. Ketulimahen, meluyuh. Padahal itu sesuatu yang bid'ah. Ketuli mung surga melu yo. Ayo, kayak gitu. Juhalun nas tertipu oleh mereka. Ini sifat siapa? Ahlul bid'ah yang tidaklah mereka berpijak agama mereka di atas ilmu. Walaupun mungkin mereka ada yang hafal Al-Quran beberapa ayat, hafal hadis beberapa hadis, mengerti kitab, namun ketika mereka memahaminya tidak secara benar, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, karena berbicara tentang Al-Quran tanpa penafsiran yang benar itu adalah sebuah malapetaka penafsiran yang salah dan akan mengundang pada kesesatan-kesesatan. Sehingga sebenar-benar manhaj adalah manhaj as-salafus saleh. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat manhaj salaf ini yang kita rasakan betul-betul sebagai sebuah ketenangan jiwa dalam hal akidah. Kalau hadirin dalam ta'lim selama ini memperhatikan, mengambil ilmu, memahami, walaupun tidak sampai tingkatan hafal, itu akan sudah bisa merasakan ketenangan jiwa, damainya batin dalam pembahasan akidah dan tidak takut dengan kesalahan, karena semuanya berpijak pada al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Mantap dan kokoh. Ya, adapun dulu kita sebelum mengenal manhaj salaf ini tidak pernah kokoh karena memang tidak pernah berilmu. Walaupun sikit dikatakan berilmu juga, berilmu mboten sih, Pak. Ya, mandan-mandan lah. Ya. Sudah sering taklim tapi ilmune ajik ora ajik, Pak. Karena hafalannya ajik ora ajik. Ya, jane ya, ngerti nih. Supaya menyampaikan belum bisa, biasa kayak gitu. Saya tahu saya. Eh, monggo jenengan ngganteni ngisi wahurungani lah gitu. Karena ilmunya sebatas hanya jiping, ngaji kuping, akhirnya tulen metu kelalen. Beda dengan orang yang memiliki disiplin ilmu. Sebenarnya ilmu kita itu sama. Saya sama antum sama. Antum lebih dulu lebih sering taklim. Iya betul, Pak? Saya sibuk ngajari bocah-bocah, nyenengan taklim kemana-mana, sehingga ilmunya antum lebih banyak daripada ilmunya saya. Cuman gembeleng bae aku, Pak, bisa ngomong nang kene gitu. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sekilas tentang keistimewaan manhaj salaf, sifat ahlu sunnah dan sifat ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.